Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1998. Buku jilid ke-1 mulai halaman 528. Kitab Rahasia Salat. Lanjutan dari sebelumnya. Bab kedua, tentang cara mengerjakan amalan zahir dari sholat. Permulaan dengan takbir dan yang sebelum takbir. Seyogyalah bagi orang yang mengerjakan sholat atau musolli, apabila telah selesai dari wudhu, dari bersuci, daripada najis, pada badan, tempat dan pakaian, dari menutupi aurat, dari pusat sampai kepada lutut, bahwa ia tegak berdiri menghadap kiblat dan merenggangkan di antara kedua tapak kakinya. Tidak dirapatkan keduanya. Cara yang demikian itu termasuk di antara yang menunjukkan kepada adanya pengertian dari seseorang. Dan dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada as-sofan dan as-sofat dalam sholat. As-sofat yaitu merapatkan kedua tapak kaki. Di dalam Al-Quran tersebut firman Allah Ta'ala, Muqarranina fi asfat, artinya mereka atau orang-orang yang berdosa itu terikat bersama-sama dengan rantai. Surat Ibrahim ayat 49. Catatan, dari ayat ini difahami bahwa arti as-safat ialah dirapatkan. Sebagaimana pada ayat tersebut as-safat, jamak dari safat, yang berarti dirapatkan dengan diikat dengan rantai. As-sofan yaitu mengangkatkan salah satu daripada dua kaki. Di dalam Al-Quran tersebut firman Allah Ta'ala, As-sofina As-sofina tul jihad, artinya kuda-kuda yang jinak tentang waktu berhenti dan amat kencang larinya. As-Sad ayat 31. Catatan, pada ayat itu tersebut as-safinat, artinya kuda yang jinak dan tenang sedang berhenti. Kata-kata as-safinat berasal dari kata masdar as-safan. Maka dipahami dari itu bahwa arti as-safan ialah tegak berdiri seperti kuda berhenti, mengangkat kakinya, dan sebagainya. Inilah yang dijaga oleh orang yang mengerjakan sholat mengenai kedua kakinya ketika berdiri. Dan dijaga mengenai kedua lututnya dan tulang belakangnya dengan lurus. Dan mengenai kepalanya, kalau ia mau, maka dibiarkan tegak lurus. Dan kalau ia mau, maka ditundukkannya sedikit. Menundukkan kepala itu adalah lebih mendekatkan kepada khusyuk dan lebih memicingkan kepada mata. Dan hendaklah matanya tertuju kepada musolanya atau tempat sholatnya, di mana ia mengerjakan sholat padanya. Jikalau ia tiada mempunyai tikar musola, maka hendaklah ia mendekati dinding atau menggariskan suatu garis di hadapannya. Karena dengan demikian, memendekkan jaraknya penglihatan dan mencegah kepada bersimpang siurnya pikiran. Dan hendaklah ia menahan penglihatannya daripada melampaui tepi tikar musola dan batas garis Dan hendaklah berdiri tetap seperti itu sampai kepada rukuk, tanpa berpaling kemana-mana. Inilah adab berdiri. Apabila telah berdiri lurus, menghadap kiblat dan menundukkan kepala seperti yang tersebut itu, maka hendaklah ia membaca Qul a'udzu birabbin nas. Artinya, katakanlah, aku berlindung dengan Tuhan atau pemimpin manusia untuk bermohon kepada Tuhan penjagaan diri daripada setan. Kemudian hendaklah ia qomat, dan dalam ia menghadap dan dalam ia mengharap akan kedatangan orang yang akan mengikutinya, maka hendaklah ia adzan lebih dahulu. Kemudian hendaklah ia niat, yaitu niat sholat duhur umpamanya, dan mengatakan dengan hatinya, aku menunaikan fardu duhur karena Allah. Untuk membedakan dengan katanya, aku menunaikan sholat qada, dan dengan fardu untuk membedakan daripada sunnah, dan dengan duhur untuk membedakan daripada asar dan lainnya. Dan hendaklah pengertian kata-kata itu ada pada hatinya, yaitu itulah niat. Dan kata-kata itu adalah yang mengingatkan dan yang menjadi sebab untuk adanya niat itu. Dan diusahakan supaya yang demikian itu tetap sampai kepada akhir takbiratul ihram, tidak hilang-hilang. Apabila telah ada pada hatinya yang demikian itu, maka hendaklah ia mengangkat kedua tangannya sampai setentang dengan kedua bahunya setelah dilepaskan lebih dahulu kedua tangan itu. Di mana setentang dengan kedua tapak tangannya akan kedua bahunya dan dengan kedua ibu jarinya akan kedua ujung bawah telinganya. Dan dengan kepala anak-anak jarinya akan tepi atas kedua telinganya. Supaya adalah yang demikian itu menghimpunkan segala maksud hadis-hadis yang datang mengenai itu. Dan adalah orang yang mengerjakan sholat itu menghadap dengan kedua tapak tangannya dan dengan kedua ibu jari dan dengan kedua ibu jarinya ke kiblat. Dan membuka segala anak jarinya, tidak menggenggamnya. Dan tidak memaksakan pada anak-anak jari itu dengan merenggangkan dan menggenggamkan, tetapi membiarkannya menurut biasanya saja. Karena dinukilkan menurut asar, melepaskan dan menggenggamkan. Dan hal tersebut di atas tadi adalah di antara keduanya. Atau di antara melepaskan dan menggenggamkan, maka itulah yang lebih utama. Apabila telah tetap kedua tangan pada tempatnya itu, maka mulailah bertakbir serta melepaskan keduanya dan menghadirkan niat, kemudian meletakkan kedua tangan itu di atas pusat dan di bawah dada. Dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri karena memuliakan kanan, sehingga ia dipikul oleh yang kiri. Telunjuk dan jari mati dari tangan kanan dilepaskan di atas sepanjang lengan dan digenggam dengan ibu jari. Kelingking dan jari manis di atas pergelangan tangan kiri. Sesungguhnya telah diriwayatkan bahwa takbir itu serta mengangkatkan kedua tangan, serta tetap keduanya, dan serta melepaskan, semuanya itu tidak ada salah padanya. Dan saya berpendapat dengan melepaskan kedua tangan itu adalah lebih layak. takbir itu adalah kata-kata untuk pengikatan atau akad. Dan meletakkan salah satu daripada kedua tangan di atas yang lain adalah dalam bentuk pengikatan itu. Permulaan pengikatan itu ialah melepaskan kedua tangan ke bawah dan kesudahannya meletakkan kedua tangan di atas pusat dan di bawah dada. Permulaan takbir itu alif dan penghabisannya ro. Maka sepantasnya lah dipelihara penyesuaian di antara perbuatan dan pengikatan itu. Dan mengangkatkan tangan itu adalah merupakan mukadimah bagi permulaan ini. Kemudian, tidaklah seyogianya mengangkatkan kedua tangan itu ke depan sebagai pengangkatan tangan ketika takbir. Dan tidaklah menolakkan kedua tangan itu ke belakang, kedua bahu. Dan tidaklah menghempaskan kedua tangan itu ke kanan dan ke kiri apabila telah selesai daripada takbir. Dan melepaskan kedua tangan itu dengan pelan-pelan. Kemudian dimulai meletakkan tangan kanan ke atas yang kiri setelah dilepaskan itu. Pada setengah riwayat bahwa Nabi SAW adalah apabila telah bertakbir lalu melepaskan kedua tangannya. Dan apabila hendak membaca maka diletakkannya tangan kanan ke atas tangan kiri. Diriwayatkan At-Tabarani dari Ma'ad. Kalau riwayat ini sah atau benar, maka adalah ini lebih utama daripada yang kami sebutkan itu. Adapun takbir, maka seyogialah hak pada permulaan Allah itu di baris depankan, yaitu Allahu dengan suara ringan, tanpa bersangatan. Dan tidak masuk di antara ha dan alif yang menyerupakan u, yaitu suara panjang. Hal ini terbawa kalau dibacakan hu itu dengan suara keras. Dan tidak masuk antara ba, ak, ba, r. Dan ro-nya itu alif. Seolah-olah dibacakannya akbar dengan panjang suara pada ba dan dimatikan baris ra takbir itu tidaklah di baris depankan. Inilah cara takbir dan hal-hal yang menyertai takbir itu. Pembacaan. Kemudian dimulainya dengan membaca doa iftitah atau doa pembukaan salat. Dan baiklah dibacakan setelah membacakan Allahu Akbar itu. Yaitu Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asyila wa jahdu wa jahdiya. Artinya Allah Maha Besar. Segala pujian sebanyak-banyaknya bagi Allah. Maha suci Allah pagi dan petang. Aku hadapkan wajahku sampai seterusnya kepada pembacaan. Yang artinya, dan aku adalah sebagian daripada kaum muslimin. Dan kemudian dibacakannya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wa tabaraka smuka wa ta'ala jidduka wa jalla tana'uka wa la ilaha ghairuk. Maha suci Allah, wahai Tuhanku, dan dengan memuji Engkau dan bertambah-tambahlah keagungan nama Engkau. Maha besarlah pujian kepada Engkau dan tiadalah yang disembah selain Engkau. Supaya dengan pembacaan yang tersebut tadi dapat menghimpunkan di antara yang terpisah-pisah dari apa yang datang pada beberapa hadis. Jikalau ia mengerjakan sholat di belakang imam, hendaklah diringkaskan. Apabila imam itu tiada lama diam sesudah bertakbir dengan membaca di dalam diamnya itu. Kemudian dibacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Artinya, aku berlindung dengan Allah kepada setan yang kena kutuk. Kemudian dibacakan surat Al-Fatihah. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyempurnakan tasdid dan hurufnya. Dan diusahakan benar-benar membedakan antara dhad tebal dan dhad tipis. Dan dibacakan amin pada akhir surat Al-Fatihah. Serta dipanjangkan pembacaan amin. Dan janganlah sekali-kali disambung amin dengan waladdallin. Dan dikeraskan pembacaan atau jahar pada sholat subuh, maghrib, dan isya. Kecuali kalau ia pengikut imam atau menjadi makmum. Dan dikeraskan membaca amin. Kemudian dibacakan surat atau sekedar 3 ayat atau lebih daripada Al-Quran. Dan tidak disambung akhir surat yang dibaca itu dengan takbir berpindah untuk rukuk. Tetapi dipisahkan di antara keduanya sekedar pembacaan Subhanallah. Dan dibacakan pada sholat subuh surat-surat yang panjang dan pada sholat maghrib surat-surat yang pendek. Dan pada duhur, asar, dan isya seperti surat Wassama'i dzatil buruj dan yang mendekati panjangnya. Dan pada sholat subuh di dalam musafir dibacakan Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Dan seperti itu pula pada 2 rakaat sholat sunat subuh, sunat tawaf, dan sunat tahiyat masjid. Padi pada semua itu terus berdiri dan meletakkan kedua tangannya sebagaimana yang telah kami terangkan pada permulaan sholat dahulu. Rukuk dan segala yang berhubungan dengan rukuk. Kemudian ia rukuk dan dijaga pada rukuk itu beberapa perkara, yaitu bahwa ia bertakbir bagi rukuk, mengangkatkan kedua tangan serta takbir rukuk dan memanjangkan takbir itu sampai kepada rukuk, meletakkan kedua tapak tangan atas 2 lutut pada rukuk, di mana segala anak jarinya dilepaskan menghadap ke arah ke kiblat atas sepanjang betis. Bahwa ia menegakkan kedua lututnya, tidak dilipatkan. Bahwa ia memanjangkan punggungnya dengan lurus, dan adalah lehernya dan kepalanya lurus menyamai dengan punggungnya, seperti sebilah papan. Tidaklah kepalanya lebih rendah, dan tidak lebih tinggi. Bahwa ia merenggangkan kedua sikunya daripada kedua lambungnya. Dan bagi wanita merapatkan kedua sikunya kepada kedua lambungnya. Dan dibacakan pada rukuk 3 kali. Subhana rabbiyal azim. Artinya, Maha Suci Tuhanku yang Maha Besar. Dan dilebihkan sampai 7 dan 10 adalah baik, jika ia bukan imam. Kemudian ia bangkit daripada rukuk kepada berdiri kembali dan mengangkatkan kedua tangannya. Seraya membaca Sami'allahu liman hamidah. Artinya, didengar oleh Allah akan siapa yang memujinya. Dan berkeadaan tetaplah atau bertumakninah pada iktidal itu, seraya membaca. Rabbana lakal hamdu mil ussamawati wa mil ul ardi wa mil uma ti'ta min say'in ta'tu. Artinya, wahai Tuhan kami, bagi Engkau segala pujian memenuhi segala langit, memenuhi bumi, dan memenuhi apa yang Engkau kehendaki dari sesuatu sesudahnya. Dan tidak melamakan berdiri iktidal ini selain pada sholat tasbih, sholat khusuf atau sholat gerhana matahari dan bulan, dan sholat subuh. Hadis mengenai kunut pada sholat subuh yaitu diriwayatkan Ibnu Abbas, Abu Hurairah, dan Anas. Dalam gurung Al-Ittihad Syarah Ihya Jilid 3 halaman 62. Dan dibacakan kunut pada sholat subuh pada rakaat kedua sebelum sujud dengan kalimah-kalimah doa yang diperoleh dari hadis-hadis. Sujud, ia turun kepada sujud dan bertakbir. Maka diletakkannya kedua lututnya di atas lantai. Dan diletakkannya jahinya, hidungnya, dan kedua tapak tangannya dengan terbuka. Ia bertakbir ketika turun kepada sujud dan tidak mengangkatkan kedua tangan pada bukan rukuk. Dan seyogialah yang mula-mula jatuh ke atas lantai itu kedua lututnya. Dan diletakkannya sesudah kedua lutut itu kedua tangannya, kemudian mukanya. Dan diletakkannya jari dan hidungnya atas lantai, dan direnggangkannya kedua sikunya daripada kedua lambungnya. Dan wanita tidak berbuat demikian, artinya tidak merenggangkan kedua sikunya daripada kedua lambungnya. Dan direnggangkan di antara kedua kaki, dan wanita tidak berbuat demikian. Dan pada sujud itu, bagi laki-laki berbuat tahwiyah di atas lantai, dan bagi wanita tidak berbuat tahwiyah. Mengangkatkan perut daripada kedua paha dan menjarangkan di antara kedua lutut. Dan diletakkan kedua tangan di atas lantai setentang dengan kedua bahu, dan tidak dijarangkan di atas anak-anak jari kedua tangan itu, tetapi dirapatkan. Dan dirapatkan ibu jari kepada kedua tangan itu, dan jika tidak dirapatkan pun tiada mengapa. Dan tidak didudukkan kedua lengan di atas lantai seperti duduknya anjing, karena yang demikian itu dilarang. Dan dibacakan di dalam sujud Subhana Rabbiyal A'la 3 kali. Artinya, Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi. Kalau dilebihkan dari 3 kali adalah baik, kecuali ya imam. Kemudian bangkit daripada sujud, lalu duduk dengan tenang atau tumaknina dan lurus. Ia mengangkat kepala dari sujud dengan bertakbir dan duduk di atas kaki kiri serta menegakkan tapak kaki kanan dan meletakkan kedua tangan di atas kedua paha. Dan segala anak jarinya terlepas atau tidak menggenggam, tidak diberatkan merapatkannya dan tidak merenggangkannya. Dan membaca, Rabbi ighfirli warhamni warzuqni wahdini wajburni wa'afini wa'fu anni. Artinya, hai Tuhanku, ampunilah aku, kasihanilah aku, berikanlah aku rezeki, berikanlah aku petunjuk, tutupkanlah kekuranganku, berikanlah aku kesehatan, dan maafkanlah aku. Dan tidak dilamakan duduk ini, kecuali pada sujud sholat sunat tasbih. Dan dikerjakan sujud kedua seperti yang tadi juga. Dan duduk dengan lurus sebentar untuk istirahat atau istirahah pada tiap-tiap rakaat yang tidak duduk tasyahud atau di belakang rakaat itu. Kemudian setelah duduk sebentar tadi, maka bangun berdiri dengan meletakkan tangan di atas lantai. Dan tidak mendahulukan salah satu daripada kedua kakinya ketika bangun berdiri itu. Serta memanjangkan takbir sampai habis. Di antara tengah-tengah dari bangkitnya daripada duduk sampai kepada tengah-tengah bangkitnya kepada berdiri. Di mana hak dari ucapan Allahu adalah ketika duduknya sudah lurus. Dan kaf dari akbar ketika ia bertekan dengan tangan untuk berdiri. Dan ra dari akbar pada tengah-tengah bangkitnya kepada berdiri. Dan dimulainya pada tengah-tengah bangkitnya kepada berdiri, sehingga jatuh takbir itu pada tengah-tengah perpindahannya. Dan tidak terlepas daripada takbir selain kedua tepi perpindahan itu, atau permulaan perpindahan dan penghabisan perpindahan dari sujud kepada berdiri. Dan cara yang demikian adalah lebih mendekati kepada meratakan pembacaan ibadah. Dan dikerjakan rakaat kedua seperti rakaat pertama, dan diulangi pembacaan a'udzu billah seperti pada permulaan salat. Tasyahud. Kemudian membaca tasyahud pada rakaat kedua, yaitu tasyahud pertama. Kemudian membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada keluarganya, dan meletakkan tangan kanan ke atas paha kanan dan menggenggamkan segala anak jari kanan selain jari telunjuk, dan tiada mengapa melepaskan ibu jari juga. Dan diisyaratkan dengan telunjuk kanan saja ketika mengucapkan illallah, tidak ketika mengucapkan la ilaha. Duduk ia pada tasyahud ini di atas kaki kiri seperti duduk di antara dua sujud. Dan pada tasyahud akhir disempurnakan doa yang diterima dari Nabi sesudah membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunat-sunat pada tasyahud akhir adalah seperti sunat-sunat pada tasyahud pertama. Hanya pada tasyahud akhir itu duduk ia di atas punggung kiri, karena ia tidak bangun lagi untuk berdiri, tetapi terus tetap menyiapkan sholatnya. Dan ditidurkannya kaki kiri yang keluar dari bawah, dan ditegakkannya kaki kanannya, serta diletakkan ujung ibu jari kakinya itu ke arah kiblat kalau tiada sukar. Kemudian membaca assalamualaikum warahmatullahi dan berpaling ke kanan. Kira-kira kelihatanlah titik kanannya dari belakang, dari sebelah kanan. Dan berpaling ke kiri, begitu pula, dan membaca salam kedua.